Sallallahu ala Muhammad. Ku menangis bila ingat wajahmu. Ayah, ku sangat merindukanmu. Sallallahu ala Muhammad. Dan semua selamanya kau ku selamanya kau ku kenang.